Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, anugerah dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji din Allah, ya agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah baca hadis yang ke-7 yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ya, sebelum kita lanjut hadis yang ke-8. Naam, ya tafadhalu antum baca dulu hadis yang ke-7. Ya, barakallahu fikum. Naam, iqra'u. An Abdullah. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Thumma qala al-shaykh al-allamah al-mufassir Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, al-hadithu al-thamin, hadith yang ke-8, waswasatu syaitani wa'ilajuha, bisikan syaitan dan obatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza, man khalaqa kadha, hatta yaqula man khalaqa Allah, fa idza balaghahu falyasta'idh billah wal yantahi. Wa fi lafdhin falyaqul amantu billahi wa rusulihi. Muttafaqun alayh. Wa fi lafdhin, la yazalun nasu yatasa'aluna hatta yaqulu man khalaqallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti asy-syaitanu ahadakum, syaitan mendatangi salah seorang dari kalian, fayaqul, lalu dia mengatakan, man khalaqa kadza, siapa yang telah menciptakan ini? Siapa yang telah menciptakan ini? Terus bertanya, ya, bertanya-tanya, hatta sampai syaitan mengatakan, man khalaqallah, siapa yang telah menciptakan Allah? Fa'idha balagahu, maka apabila telah sampai pada ini, pada pertanyaan ini, fal yasta'id billah, hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah, membaca isti'adzah, membaca isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal yantahi, dan hendaknya ia akhiri, berhenti di situ, jangan dilanjutkan. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lain, falyaqul, hendaknya ia mengucapkan, amantu billahi wa rusulih, saya beriman kepada Allah dan para rasulnya. Ya, muttafaqun alaih. Dan dalam lafaz yang lain, la yazalun nas, manusia terus yatasa'alun, bertanya-tanya, hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan, man khalaqullah, siapakah yang telah menciptakan Allah. Nah, kita baca syarahnya. Qala rahimahullah, ihtawa hadzal hadithu ala annahu la budda min an yulqiya asy-syaitanu hadzal iradal batil. Terkandung di dalam hadis ini bahwa perkara yang pasti, ya, asy-syaitan akan melontarkan keinginan yang batil ini. Keinginan yang batil ini. Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan merusak akidah, keyakinan. Imma waswasatan mahdhatan, bisa jadi berupa waswasah saja, bisikan-bisikan saja yang syaitan bisikkan kepada manusia, ya, hamba-hamba Allah. Atau ala lisani syayatinil ins, syaitan akan lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan merancukkan, akan merusak akidah seorang hamba melalui lisan syaitan dari kalangan manusia. Wa malahidatihim, dan dari orang-orang kafir, orang-orang mulhid, orang-orang kafir yang menentang ad-din. Ini ada dua. Imma syaitan ini langsung waswasah, yaitu membisikkan kepada seorang hamba dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang kedua, melalui lisannya para syaitan dari kalangan manusia, ya, orang-orang kafir, orang-orang mulhid, ya, orang-orang yang enam mengaku dirinya beragama, beragama Islam, namun keinginan dia adalah merusak ad-din. Wa qad waqa'a kama akhbara, dan sungguh hal ini telah terjadi, sebagaimana yang beliau beritakan. Fa innal amrayni waqa'a. Karena sesungguhnya dua perkara ini sudah benar-benar terjadi. Yang pertama dan yang kedua. Nah, bisikan syaitan langsung kepada seorang hamba dan juga melalui enam tentara syaitan dari kalangan manusia. Enam yang hendak merancukkan akidah kaum muslimin dari ahlul ilhad, ya, orang-orang yang mulhid menentang ad-din. La yazalu syaitanu yadfa'u ila qulubi man laysat lahum basiratun hadha su'al al-batil. Senantiasa syaitan melontarkan kepada kalbu-kalbu manusia, ya, siapa saja yang tidak memiliki di dalam kalbunya basirah, ilmu, pemahaman tentang pertanyaan yang batil ini. Pertanyaan yang batil. Nah, pertanyaan yang bentuknya tasalsul, seperti disebutnya dalam hadis. Nah, syaitan mengatakan, man khalaqa kada, siapa yang telah menciptakan nam hewan ini atau benda ini? Nam, siapa yang menciptakan ini? Terus, yang akhirnya nam mengatakan, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Wala yazalu ahlul ilhad yulquna hadhihi syubhata allati hiya abtalus syubah. Dan ahlul ilhad, orang-orang kafir yang terkumpul padanya kekufuran, orang-orang mulhid, ya, ilhad, ya, menentang ad-din, menentang Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, walaupun enam dia menampakkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki ad-din, agama, menisbahkan diri mereka kepada agama. Yulquna hadhihi syubha, mereka melontarkan syubhat ini, yang mana syubhat ini merupakan syubhat yang paling batil, syubhat yang paling batil. Wa yatakallamuna 'anil 'ilal, dan mereka berbicara, ya, tentang al-'ilal, ya, alasan-alasan. Wa an mawadil alam bi kalamin sakhifin ma'ruf, dan juga mereka berbicara tentang materi-materi, unsur-unsur alam dengan kalam, ucapan yang lemah, tidak masuk akal, ya, ucapannya tidak masuk akal. Ma'ruf, ya, hal itu sudah diketahui. Nah, ya, mereka ahlul ilhad, nah, berusaha melontarkan, ya, berbicara kepada manusia tentang unsur-unsur alam, yang intinya mereka ingin merancukkan, ya, akidah kaum muslimin tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa qad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsil azim ila daf'i hadza su'al bi umurin thalathatin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing di dalam hadis yang mulia ini untuk menolak menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, subhat ini dengan tiga perkara. Ya, ketika syaitan berusaha membisikkan kepada diri kita atau melalui tentaranya dari kalangan manusia, Rasul membimbing agar menghadapinya dengan tiga perkara. Bil intihai, yang pertama bil intiha, berhenti, ya, mengakhiri. Pertanyaan-pertanyaan dari syaitan diakhiri, dihentikan. Wa ta'awudzi minasyaitan, yang kedua segera meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah. Ya. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala segera. Wa bil iman, yang ketiga dengan al-iman, mengikrarkan dengan tegas keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga perkara yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ammal intihau wa huwal amrul awal, adapun al-intiha, ya, berhenti mengakhirinya, ya. Berhenti, ya, mengakhiri bisikan tersebut, dan ini merupakan perkara yang pertama. Fa inna Allah ta'ala ja'ala lil afkari wal uquli haddan tantahi ilaihi. Kenapa kita harus mengakhiri pertanyaan tersebut, syubhat tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-afkar, pikiran-pikiran manusia, akal manusia, haddan, batasan, ya, kadar tertentu yang berakhir pada kadar tersebut, batasan tersebut. Wala tatajawazuhu, dan tidak mungkin akan melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini enggak mungkin. Akal manusia ini terbatas. Nah, ada batasnya. Nah, di dalam mencerna, di dalam memahami, di dalam memikirkan, ini ada batasannya. Tidak mungkin akan melampaui batasan yang telah Allah tetapkan. Wa yastahilu law hawalat mujawazatahu an tastati'a. Dan mustahil, yastahil artinya mustahil, ya, tidak mungkin, walaupun dia, ya, berusaha terus agar mampu mencerna, ya, apa yang hendak ia pikirkan, apa yang hendak ia pelajari, mustahil, enggak mungkin sampai. Li'annahu muhalun, ya, karena hal itu adalah mustahil, perkara yang mustahil. Wa muhawalatul muhali minal batil wassafah, upaya untuk meraih perkara yang muhal, itu mustahil, tidak akan mungkin terjadi, akan didapat, ya, merupakan perkara yang batil, merupakan kedunguan. Ya, seorang yang berupaya ingin mempelajari, mencerna perkara yang mustahil, di luar batas kemampuan yang Allah tetapkan, ini merupakan apa? Kedunguan, kebatilan. Wa min amhalil muhal at-tasalsulu fil mu'athirin wal fa'ilin. dan merupakan perkara yang paling sangat mustahil adalah mengetahui tentang at-tasalsul fil mu'athirin, silsilah, ya, silsilah al-mu'athirin wal-fa'ilin, orang yang, ya, silsilah sesuatu yang mempengaruhi atau yang menciptakan, yang membuat. Nah, tasalsul ingin mengetahui silsilah, nah, makhluk dari awal sampai terus ke atas. Ini mu'athirin, yang membuatnya. Ini perkara yang paling sangat mustahil. Nah, manusia contohnya, ya, orang. Nah, oke. Syaitan datang dengan membisikkan kepadanya, man khalaqaka, ya, atau min aina anta, kamu itu asalnya dari mana? Ya, saya dari orang tuaku. Ya, orang tuamu dari mana? Terus, nah, yang akhirnya sampai Allah yang menciptakan. Waman khalaqal, waman khalaqullah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, nam, atau silsilah hewan, nam, ayam contohnya, ayam asalnya dari mana? Ayam dari telur, telur dari mana? Ayam, nggak akan sampai. Nam, kita nggak akan tahu, nggak akan mungkin tahu yang pertama kali telur atau ayam. Ada yang tahu? Nah, enggak akan masuk akal. Manusia sudah ada batasnya. Nah, tidak perlu dan tidak boleh, nah, berdalam-dalam dalam permasalahan ini. Silsilah sangat mustahil. Perkara yang sangat mustahil. Nah, fa innal makhluqati laha ibtida. Karena sesungguhnya al-makhlukat, makhluk-makhluk yang ada ini, laha ibtidaun, ada permulaannya. Makhluk semuanya pasti ada permulaannya. Kenapa? Karena asalnya tidak ada. Asalnya enggak ada. Kemudian Allah lah yang telah menciptakan semua makhluk, seluruh makhluk. Walaha intiha, dan juga makhluk seluruhnya ada akhirnya. Ada akhirnya. Nah, ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang paling pertama, tidak ada awalannya, dari dulu, dulu terus. Wal awal, Allah zat yang paling-paling pertama, tidak ada awalannya, dari dulu. Wal akhir, dan juga Allah adalah zat yang al akhir, terus akan senantiasa ada, tidak akan berakhir, terus senantiasa Allah ini ada dan mampu berkuasa. Wa qad tatasalsalu fi katsirin min umuriha hatta tantahiya ila Allahil ladzi awjadaha. Dan sungguh telah ada silsilah di dalam banyak perkara yang akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. alladzi awjadaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Nah, Allah lah yang telah menciptakannya. Wa awjada ma fiha minas sifat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan apa saja yang ada di dalam makhluk-makhluk tersebut dari sifat-sifat. Wal mawad wal anasir. Dari materi-materi, dari unsur-unsur. Allah lah yang telah menciptakan, Allah yang mengadakannya. Naam. Ya, silsilah manusia, ya. Nah, dari awal sampai terus kalau kita runut berakhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah berfirman wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa ila rabbika, kepada Rabbmu al-muntaha. Naam. Akhir dari segala sesuatu berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha wasalatil uqulu ila Allah ta'ala waqafat wantahat. Maka apabila akal pikiran kita nam sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waqafat, maka berhentilah. Wantah, dan akhirilah. Akhiri, berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kulli syai, segala sesuatu. Fa innahu al-awwal alladhi laysa qablahu syai'un. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala al-awwal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Wal akhir alladhi laysa ba'dahu syai'un. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-akhir, tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Fa awwaliyatuhu ta'ala la mubtada'a laha mahma furidat al-azman wal ahwal. Sehingga sifat terdahulunya Allah Subhanahu wa taala, ya, awwaliyatuhu, ya, sifat terdahulunya Allah Subhanahu wa taala, la mubtada'a laha, tidak ada permulaannya. Ya, tidak ada permulaannya. Allah ini senantiasa ada dari dulu, enggak ada permulaan. Mahma furidat al-azman wal ahwal. Bagaimanapun ditakdirkan, digambarkan zaman-zaman, keadaan-keadaan. Bagaimanapun dipikirkan, digambarkan. Nah, waktu-waktu yang ada, zaman-zaman, sampai paling dahulu. Atau keadaan-keadaannya. Allah yang paling terdahulu, tidak ada permulaannya. Wa huwa alladhi awjadal azman wal ahwal, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengadakan waktu-waktu, zaman-zaman. Allah yang telah mengadakan, menciptakan. Wal ahwal, keadaan-keadaan, Allah yang telah menciptakan, mengadakannya. Wal uqula, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengadakan akal-akal. Allah yang mengadakan, yang menciptakan. Allati hiya ba'du quwal insan, yang mana 6 akal-akal ini sebagian kekuatan manusia, ya, sebagian organ yang merupakan kekuatan manusia untuk mencerna, untuk memahami. Fa kaifa yuhawilul aqlu an yatashabbatha fi irad hadha su'al al batil, maka bagaimana mungkin akal yang Allah ciptakan, ya, berusaha untuk memikirkan, mempelajari 6 apa yang dilontarkan oleh syaitan, pertanyaan yang batil ini. Maka enggak mungkin akal yang mana akal ini merupakan ciptaan Allah, Allah yang mengadakan, 6 berusaha untuk apa, memikirkan, mencerna tentang diri Allah Subhanahu wa taala, ini enggak mungkin. Fal fardu alaihi al muhattam fi hadhil hal al wuqufu wal intiha, maka al fardu alaihi, kewajiban yang pasti baginya, al muhattam yang pasti dalam keadaan ini adalah al-wukuf, berhenti, wal-intiha, dan mengakhirinya. Karena sudah di luar kemampuan akal, ya, luar batas kemampuan yang Allah tetapkan, harus berhenti. Ini kewajiban yang pasti, nah, tidak boleh melanjutkannya. Ini perkara yang pertama. Ketika 6 datang bisikan dari syaitan untuk melontarkan subhat yang batil ini. Al-amru tsani, perkara yang kedua, at-ta'awudzu billahi minasyaitan, berlindung kepada Allah dari syaitan. Segera apa? Berlindung, isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Fa inna hadza min wasawisihi, karena ini merupakan bisikan-bisikan syaitan. Wa ilqaihi fil qulub, dan merupakan bisikan syaitan yang ia lontarkan kepada qulub, qalbu, liyushakkikan nasa fil imani bi rabbihim. Ya, untuk meragukan dan merancukan manusia di dalam keimanan mereka terhadap Rabb mereka. Subhat, bisikan yang syaitan lontarkan kepada kalbu manusia, ya, yang tujuannya agar manusia ini ragu, rancu di dalam keimanannya terhadap Rabb mereka. Fa'alal abdi idza wajada dzalika an yasta'idza billahi minhu, maka wajib bagi seorang hamba apabila mendapati hal itu, an yasta'idza billahi minhu, agar dia segera meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Faman ta'awwadza billahi bisidqin wa quwwatin, maka barang siapa yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bisidqin, dengan jujur, wa quwwatin, dengan permintaan perlindungan yang kuat dari kalbunya, a'adzahullah, niscaya pasti Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Wa tarada anhu syaitana, dan Allah akan mengusir syaitan darinya. Wat mahallat wasawisuhu albatilah, dan niscaya akan lenyap, akan sirna bisikan-bisikan subhat-subhat yang batil tersebut. 6. Wallahu a'lam shawab. Ya, kita cukup sampai di sini. 6. Untuk perkara yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.